wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Qurasari rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mengingatkan saya pribadi dan jamaah sekalian, bahasanya selama kajian, demikian juga di luar kajian, hendaknya kita, marilah kita tetap patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan dalam masalah jaga jarak, kemudian pakai masker dan yang lainnya, sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu memiliki dua unsur. Yang pertama, secara lahiriah kita melakukan ikhtiar, melakukan usaha, mematuhi dan disiplin dengan protokol. Kemudian namun hati bersandar, hati pasrahnya, pasrah bongkoannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak pasrah pada dan mengandalkan ikhtiar dan usaha, namun hati memasrahkan hasilnya sepenuhnya, pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terpenuhi dua hal tersebut, maka itulah yang disebut dengan tawakal. Namun jika salah satunya atau salah satunya tidak ada, maka itu adalah tawakul, pura-pura tawakal, bukan tawakulan, tawakal yang sesungguhnya. Dan ini semestinya diperhatikan, bukan hanya di masjid, bukan hanya saat kajian, namun juga dalam semua kesempatan. Karena musibah kita, pandemi, belum berakhir. Coba sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di bab yang ke-34 dari Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, karya Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, yaitu bab tentang al-wasiyati bin nisa'i, wasiat untuk berbuat baik, berbuat lembut kepada wanita. Di penjelasannya disampaikan, maka Imam Nawawi rahimallahu taala menyampaikan bab wasiat terhadap wanita. Artinya wasiat agar laki-laki bersikap lembut dengan wanita dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sikapnya terhadap wanita. Karena wanita itu qasirat, adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga memerlukan kehadiran orang yang melengkapinya sehingga dia pun menjadi sempurna karenanya, yaitu suami yang membimbing. Maka suami itu memiliki fungsi bagi wanita adalah yukmiluhunna, menjadikannya sebagai sosok yang sempurna dan menutup kekurangannya. Maka sehebat apapun perempuan, sekaya apapun, setinggi apapun gelar akademiknya, kalau dia tidak menikah, maka ada sisi hidup yang kurang, ada sisi hati yang kurang, ada sisi kejiwaan yang kurang. Karena kehadiran laki-laki suami yang bisa membimbing, itulah yang menyempurnakan wanita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa', sehingga laki-laki itulah yang memimpin, itulah yang mengarahkan dan membimbing istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena kelebihan yang Allah berikan pada sebagian, yaitu laki-laki, kelebihan dalam masalah pertimbangan jauh ke depan, kelebihan dalam masalah tidak tergesa-gesa, kelebihan dalam tidak terlalu menuruti perasaan, ala ba'din, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan dalil firman Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka istrimu dengan baik, artinya pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang baik. Yang dimaksud dengan mu'asyarah adalah al-musahabah, perkawanan, persahabatan, wal-mu'amalah dan interaksi. Maka hendaknya seorang laki-laki menyikapi dan berinteraksi dengan istrinya bil ma'ruf, dengan model interaksi yang baik. Dan hendaknya seorang suami itu yusahibuha, bisa menjadi sahabat yang baik, kawan yang baik, seperti itu, yaitu kawan yang baik, sahabat yang baik untuk istrinya. Maka di satu sisi seorang laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya, namun di sisi yang lain seorang suami yang baik, dia bisa menempatkan diri dan beradaptasi sehingga di momen tertentu dia pun bisa bersikap selayaknya sahabat yang baik untuk istrinya. Sahabat yang baik untuk istrinya. Maka di satu waktu seorang suami menampakkan dan menegaskan dirinya lah pemimpin, dirinya lah yang mengatur, dirinya lah yang punya keputusan akhir. Namun di sisi dan kesempatan-kesempatan yang lain, hendaknya dia bisa menjadi sahabat yang baik untuk istrinya. Itulah model interaksi suami istri yang Nabi pilih, yaitu model masyarakat dan model dan budaya masyarakat Madinah. Dan Nabi meninggalkan model interaksi dan komunikasi kaumnya, yaitu penduduk Mekah. Jadi berkenaan dengan masalah model dan budaya interaksi, ada budaya orang Quraisy dan ada budaya penduduk Madinah, yang itu kontras. Yaitu kontras. Maka di budaya Quraisy, istri tidak bicara kepada suami kecuali jika ada perlu. Kalau tidak ada perlu, tidak ada guyon-guyon, tidak ada bercengkrama, itu tidak ada. Ada perlu ngomong, tidak ada perlu diem. Tidak perlu diam. Maka interaksinya sangat kentara, atasan dan bawahan. Interaksi yang menonjol itu atasan dan bawahan. Maka tidak ada istri menyela suami. Tidak ada istri yang dalam budaya Quraisy, istri nyela suami, istri menanggapi pendapat suami. Yang ada keputusan suami dijalankan. Yang ada keputusan suami jalankan. Maka dalam budaya Quraisy, suami adalah pemimpin otoriter. Adanya pola interaksinya, istri itu sendiko dawuh. Adanya iya, adanya ya laksanakan, siap laksanakan. Maka ala tentara, ala militer, adanya siap laksanakan. Nyanggah tidak boleh. Ngeritik tidak boleh. Komplain apalagi. Nesu wow, ya habis nanti. Ngambek udah malah mama malah babak belur. Itu budaya Quraisy dalam berumah tangga. Dan ada budaya penduduk Madinah. Budaya penduduk Madinah tidak demikian. Istri biasa diskusi sama suaminya. Istri biasa ngobrol sama suaminya. Ngobrol cair biasa. Kalau budaya Quraisy adanya obrolan formal. Kaidahnya jika ada perlu ngomong. Enggak ada perlu enggak boleh ngomong. Ada hajat ngomong, enggak ada hajat enggak boleh ngomong. Kalau budaya penduduk Madinah itu istri bisa ngobrol sama suaminya. Ada istri kemudian diskusi dengan suaminya, membahas satu hal dengan suaminya. Istri bisa kemudian menyampaikan ketidaksetujuan, jangan beginilah mas, begini-begini ya, itu boleh, itu bisa. Itu tidak mengapa secara budaya penduduk Madinah sejak masa jahiliyah. Dan dari dua model komunikasi, dua budaya ini yang Nabi terapkan dan yang Nabi pilih dan yang Nabi praktekkan adalah budaya penduduk Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan budaya Quraisy dalam masalah ini. Sehingga dalam budaya penduduk Madinah yang itu kemudian yang Nabi syariatkan dan Nabi jadikan sebagai model interaksi rumah tangga dalam Islam, maka suami itu berperan sebagai sahabat bagi istrinya. Jadi kawan ngobrol istrinya, kawan diskusi istrinya, dan istri diposisikan sebagai kawan ngobrol, kawan diskusi, sehingga istri kemudian bisa memberikan pertimbangan yang lain, tidak hanya sendiko dawuh dengan perkataan suaminya. Maka di sini dikatakan wa yusahibuha kadzalik, dan hendaknya suami itu bisa menjadi sahabat yang baik untuk istrinya. Kemudian interaksinya adalah bil ma'ruf, interaksi yang baik, yaitu interaksi yang dikenal oleh syariat dan diakui oleh syariat. Kemudian wattarada bi al-urfu, kemudian itu jadi budaya di masyarakat. Maka sesuatu yang dibenarkan oleh syariat kemudian dipraktekkan di masyarakat. Nah, itu al-ma'ruf. Maka yang jadi parameter adalah pengakuan syariat. Maka jika syariat mengakui baiknya satu hal, maka itulah al-ma'ruf. Namun jika syariat mengingkari dan tidak setuju dengan satu hal, maka itu mungkar meskipun dianggap sebagai kebaikan oleh banyak orang. Kemudian firman Allah Ta'ala berkenaan dengan keluarga poligami, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, kalian tidak akan mampu bersikap adil di antara istri-istri kalian meskipun kalian sangat menginginkannya. Maka ayat ini al-khitab ditujukan kepada laki-laki yang memiliki dua istri atau lebih. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahasanya seorang suami tidak akan mampu adil di antara istrinya meskipun sangat menginginkannya, karena ada hal-hal yang itu ada tanpa keinginan dan pilihan seseorang, semacam rasa cinta, kecondongan hati dan semacam itu, yang itu letaknya di hati, dan hati ada di antara dua jemari Allah Azza wa Jalla yang Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Dia kehendaki. Adapun hal-hal berkenaan dengan badan dan fisik, maka mungkin untuk adil di antara istri, semacam adil dalam masalah uang belanja, demikian juga adil dalam pergaulan, dalam mempergauli, misalnya membagi malam ini, ini malamnya, malam istri pertama dan ini malam untuk istri yang kedua. Demikian juga adil dalam masalah memenuhi kebutuhan pakaian masing-masing istri dan yang lainnya. Fahada mumkinun, maka ini satu hal yang mungkin untuk dilakukan. Ya, sedangkan apa yang ada di dalam hati, maka seorang laki-laki yang berpoligami tidak mungkin bisa adil. Hal yang berkenaan dengan hati, karena itu satu hal yang terjadi tanpa pilihannya dan kehendaknya. Namun perlu diketahui untuk tambahan wawasan, kalau dalam mazhab Syafi'i itu suami tidak memiliki kewajiban menemani istri di malam hari. Itu tidak memiliki kewajiban membersamai istri di malam hari. Jadi boleh-boleh saja, pakai sudut pandang mazhab Syafi'i, sudah menikah namun tiap malam suaminya itu tidur di kantor, itu boleh saja. Itu tiap malam tidur di kantor, ya, dan tidak nemeni istri di malam hari, itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada kewajiban untuk membersamai di malam hari. Kenapa demikian? Karena kalau dalam mazhab Syafi'i, masalah ini dikembalikan kepada kecenderungan. Asal laki-laki normal, ya nanti lah pulang kita. Sehingga enggak perlu disuruh-suruh, enggak pakai diwajibkan, sana pulang, temani istrimu di malam hari. Tidak demikian. Jadi dikembalikan kepada kecenderungan orang, ya nanti akan kangen sama istrinya seharian, masa di kantor terus, malam juga masih di kantor, masa enggak kangen. Sudah dikembalikan kepada kecenderungan. Dan baru ada hukum wajib membersamai istri di malam hari kalau dia berpoligami, kemudian salah satu istrinya dia temani malam hari. Maka ketika itu jadi wajib adil juga ke sana. Sudah di sini juga berarti harus ke sana. Jadi kalau cuma istrinya cuma satu gitu, itu kemudian milih tiap malam tidur di kantor atau tidur di gardu atau tidur di masjid, itu dalam fikih Syafi'iyah tidak dosa, tidak salah. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, fala tamilu kulal maili, kalau engkau punya kecenderungan pada salah satu istri, maka jangan kecenderunganmu dihabiskan untuk salah satu. Kemudian tidak ada kecenderungan sama sekali kepada yang lain, maka engkau tinggalkan yang lain. Kal mu'allaqah, seperti wanita yang menggantung yang tidak jelas statusnya. Artinya janganlah engkau tinggalkan wanita yang engkau wahai suami miltum anha, condong tidak suka kepadanya. Jangan seperti sesuatu yang digantung di antara langit dan bumi, sehingga dia tidak punya tempat yang jelas, yaitu status yang jelas. Ya, sepertinya punya suami, namun kok tidak pernah mendapatkan perhatian dari suami. Ya, sepertinya tidak punya suami, namun secara hukum ternyata punya suami. Ya, tidak punya tempat yang jelas. Karena seorang istri jika melihat suaminya, dia lihat suaminya condong pada salah satu istri dan menelantarkan dirinya, maka dia akan capek luar biasa, akan sibuk hatinya, dan jadilah dia seperti sesuatu yang tergantung di antara langit dan bumi, tidak punya tempat yang tetap. Kemudian Allah katakan, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Namun jika engkau berdamai atau memperbaiki kondisi dan bertakwa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya jika kalian suami menempuh jalan al-islah, memperbaiki keadaan dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakni artinya Allah akan mengampuni hal-hal yang kalian tidak mampu, akan tapi Allah akan menghukum kalian jika tidak melaksanakan hal-hal yang mampu kalian lakukan. Maka dua ayat ini, dua-duanya di surat An-Nisa, dan ayat-ayat yang lain dan dalil-dalil yang lain berupa nususul kitab, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, semuanya menunjukkan bahasanya laki-laki suami itu diperintahkan untuk lembut dengan istrinya, diperintahkan untuk mulahadhah, untuk perhatian dengan istrinya, terlebih lagi ada untuk nanyakan, untuk ngecek, untuk memastikan sudah sholat ataukah belum, sudah makan atau belum, dan bentuk-bentuk perhatian yang lain, dan mempergauli istri billati ya ahsan, dengan sikap dan pergaulan yang lebih baik. Dan kaidah penting dalam berinteraksi dengan istri, kaidah penting dalam berumah tangga, wa annal insana illa yatlubu minha haqqahu kamila. Janganlah suami menuntut utuh haknya dari istrinya. Karena hukum bakunya istri tidak mungkin memberikan hak suami secara sempurna. Sehingga modal penting awetnya rumah tangga, yang ini modal yang wajib ada pada suami, adalah falyafu walyasfah. Maka hendaklah dia suami itu punya maaf yang banyak. Dia punya maaf yang banyak, maaf yang tidak ada habisnya. Memaafkan istri sekaligus minta maaf pada istri yang tidak ada habisnya, yang tidak ada batasnya. Batasnya kapan? Mati, ya itu batasnya. Dan kalau mau rumah tangga itu awet, maka maafnya itu double, ya'fu wal yasfah. Ya'fu, maafkan secara lahiriah, tidak menghukum, wal yasfah, dan maafkan secara batiniah. Sikapi istri sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa, padahal baru saja kecewa, baru saja suami itu baru saja kecewa dengan lisannya, dengan sikapnya. Namun suami menyikapinya seperti seakan-akan tidak ada apa-apa. Itu namanya waliyasfah. Maka maaf dalam bahasa Arab itu ada dua, al-afu dan as-safhu. Al-afu itu al-afu itu memaafkan secara lahiriah, tidak menghukum. Tidak menghukum, kamu berbuat salah kepadaku demikian, maka saya kemudian balas, tidak membalas. Tidak menghukum, tidak membalas. Itu namanya al-afu. Kemudian yang kedua adalah as-safhu. As-safhu itu terjemahnya ya memaafkan secara batin. Memaafkan secara batin. Memaafkan secara batin itu isinya kurang lebih ada dua poin. Yang pertama, bersikap seperti seakan-akan belum pernah disakiti. Belum pernah disakiti, artinya ya tetap akrab, tetap nyaman, tetap enjoy, tetap cair. Itu berarti as-safhu. Gak ada yang ganjel. Kalau batinnya tidak memaafkan, mesti ganjel. Mbak, kemarin bisa ngomong akrab, sekarang gak bisa. Kemarin ngomong bisa panjang, sekarang kemudian ngomongnya pendek-pendek. Dikit-dikit udah titik, diem. Satu paragraf cuma satu kalimat, itu diem. Nah itu berarti tidak memaafkan secara batin. Kemudian yang kedua, memaafkan secara batin itu tidak pernah menceritakan kesalahan orang yang dimaafkan. Kadang orang itu memaafkan dalam artian tidak balas, namun kadang nostalgia kesalahannya yang dulu gitu ya. Dulu tuh jenengan tuh asli nyebeli memang kok. Nah, itu kemudian cerita. Nah, itu batinnya berarti belum memaafkan. Itu batinnya belum memaafkan. Batinnya belum memaafkan. Kemudian sehingga yang lama-lama masih kadang-kadang diungkit-ungkit, diingat-ingat, dan diungkit-ungkit dan diceritakan. Nah, kalau orang itu ada padanya as-safhu, memaafkan secara batin, maka itu tidak dilakukan. Ya sudah, kata orang, yang berlalu biarlah berlalu. Sudah tidak lagi di flashback, dicerita-ceritain lagi. Maka memaafkan secara batin itu sebagaimana maafnya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang menyakitinya ketika Yusuf itu kecil. Yusuf ketika berikrar memaafkan saudaranya, Yusuf mengatakan latasriba alaikumul yaum, tidak akan ada cerita tentang keburukan kalian sejak hari ini. Sejak hari saya maafkan kalian, itu tidak akan diceritakan lagi, tidak akan dikenang-kenang lagi, tidak akan dibicarakan. Dulu itu saya pas kecil menderita sekali loh. Nah, dibuang ke dalam sumur, itu namanya dikenang-kenang lagi. Maka Yusuf berjanji, saya maafkan kalian dan sejak hari ini tidak pernah akan kuceritakan. Dan memaafkan secara batin itu sangat sulit bagi perempuan. Itu sangat sulit bagi perempuan. Dan itu wajar, karena dia mengedepankan perasaan daripada akal. Kalau suami yang mengedepankan akal dan suami yang baik, itu banyak lupa dulu pernah nyakiti istri. Apa gitu. Itu banyak lupa karena tidak dipikir gitu. Tapi kalau wanita itu terkenal sebagai ahli sejarah yang ulung, maka jangan coba-coba menyakiti hati wanita. Itu sekali disakiti, itu dibawa mati. Itu akan terkenang sepanjang hayat. Terkenang sepanjang hayat. Maka sakit hati 30 tahun yang lalu itu masih bisa diceritakan dengan detail runtut kronologinya itu. Itu step-stepnya itu enggak ada yang kelewatan. Itu kehebatan wanita, ahli sejarah ulung. Itu catat baik-baik Bapak-bapak sekalian ya. Wanita itu pakar sejarah. Nih, itu gelarnya wanita, pakar sejarah. Sejarah rumah tangga kita, gitu. Rumah tangga sudah 30 tahun. Dulu pas manten anyar itu pernah nyelekit apa gitu. Nah, itu 30 tahun setelah pernikahan, 40 tahun pernikahan bisa diceritakan itu, flashback gitu. Bisa. Padahal suaminya blas enggak ingat sama sekali. Maka jangan main-main menyakiti wanita itu. Dan memorinya enggak hilang-hilang. Nanti pas kambuh ngambeknya keluar lagi itu. Jangan bikin ngambek itu. Sekali bikin ngambek keluar semua memorinya gitu. Buku sejarah dibuka lagi itu. Nah. Oleh karena itu, ya, maka kaidah penting dalam awetnya rumah tangga, ya, kaidah pentingnya dikatakan oleh Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu taala, wa anal insan, dan bahasanya seorang laki-laki, seorang suami, la yatlubu minha haqqahu kamila, jangan menuntut hak secara sempurna. Dan ini sebenarnya nasihat untuk dua belah pihak. Jika suami dan istri itu ingin, memang berniat rumah tangganya awet, amalkan nasihat ini. Karena yang bikin ribut, yang bikin bubar, yang bikin pecah, itu adalah tolabul kamal, menuntut sempurna. Suami menuntut istrinya sempurna dalam pelayanan, dalam khidmat, dalam servis, dalam bakti, dalam taat, menuntut sempurna. Kalau suami nuntut sempurna, ujungnya cerai. Demikian juga istri. Kalau istri itu tolabul kamal, mutolabatul kamal, menuntut sempurna, maka yang terjadi adalah benci suami. Kemudian ujung-ujungnya ceraikan aku. Maka kalau memang kita sepakat untuk mengawetkan rumah tangga ini, maka kedua belah pihak harus menyadari bahasanya menuntut sempurna itu hanya akan membubarkan rumah tangga ini, sehingga suami tidak menuntut sempurna dari istrinya, pelayanan, servis, khidmat bahasa Arabnya, ketaatan, nggak bakalan akan dijumpai sesolihah apapun seorang perempuan 100% bisa taat sama suaminya. Istri itu mesti ada ngeyelnya, itu mesti ada ngeyelnya. Kalau nggak ada ngeyelnya, maka bukan perempuan, maka sudah bidadari. Pasti ada ngeyelnya, maka jangan tuntut sempurna taatnya. Lo ini kan permintaan saya bukan maksiat. Permintaan saya kan gampang. Kenapa enggak dilaksanakan? Gitu. Kalau kita tuntut sempurna, maka yang ada adalah benci. Demikian juga istri. Maka jangan menuntut yang sempurna, perhatian yang sempurna. Laki-laki itu ada cueknya, gitu. Ada cueknya. Kalau tidak ada cueknya, ya tidak normal laki-laki. Nah, dijak ngomong kok cuma ketangkep 50%. Nah, ya, apalagi suaminya senang baca buku, ngomongnya suaminya lagi baca buku, ya sudah, yang kedengaran cuma 10%, 90%, gak tahu tadi ngomong apa. Ya kalau kemudian istrinya itu nuntut sempurna, maka yang ada adalah benci. Ya, yang ada adalah benci. Yang ujung akhirnya adalah bubarnya rumah tangga. Maka kiat awetnya rumah tangga adalah jangan menuntut hak secara sempurna. Karena kita berinteraksi dengan manusia, dan semua manusia itu pasti pernah bikin kecewa. Itu catat baik-baik, itu kaidah hidup sama manusia. Nah, selama masih ketemu manusia, maka sebagaimana kata Ibnu Hazm rahimallahu taala di kitabnya ya Al-Akhlaq Wasiyar, maka yang Anda siapkan ketika mau bergaul dengan manusia adalah siap kecewa, jangan siap bahagia. Nanti kok ternyata bahagia, alhamdulillah. Kok ternyata kecewa, ya sudah, memang sudah disiapkan untuk kecewa. Maka itu modal penting untuk bergaul dengan manusia, namanya istri, namanya suami, namanya teman, namanya kerabat, namanya tetangga. Itu modalnya, ya sebagaimana kata Ibnu Hazm rahimallahu ta'ala, siapkan diri untuk kecewa dan jangan siapkan diri untuk bahagia. Karena mau terjun bergaul dengan manusia. Nah, kemudian masuk di hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i, terimalah wasiatku terhadap para istri, khairan, berbuat baiklah kepada mereka." Karena wanita tercipta, wanita yaitu Hawa, itu tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu, jika engkau ingin meluruskannya secara paksa, kasar tahu yang terjadi engkau mematahkannya. Wa in taraktahu, namun jika engkau membiarkannya dengan kejelekan, dengan kebengkokan, lam yazal a'waja, maka dia akan terus bengkok. Oleh karena itu, fastausu bin nisa'i, sikapilah wanita dengan baik. Dari situ kemudian sambil diperbaiki pelahan-pelahan. Muttafaqun alaih, dihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam salah satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wanita itu seperti, ini bedanya dengan redaksi yang sebelumnya. Kalau tadi wanita tercipta dari tulang rusuk, kalau di sini tercipta dari tulang rusuk itu, kalau untuk wanita setelah Hawa, maknanya adalah seperti tulang rusuk. In akom taha kasar taha, jika engkau luruskan secara paksa, engkau patahkan. Namun jika engkau hanya menikmatinya, maka engkau menikmatinya dalam keadaan bengkoknya tidak berubah seperti sedia kala. Dalam salah satu riwayat Muslim, semua wanita tercipta dari tulang rusuk, yaitu Hawa tercipta dari tulang rusuk. Lantas taqimalaka ala tariqatin, wanita itu kata Nabi tidak bisa stabil dalam satu model. Ini jamkan, wanita itu tidak bisa stabil dalam satu model. Yang ada ya ganti-ganti model. Yang ada di satu waktu dia semangat mencari ridho suaminya, pelayanannya luar biasa, servisnya pol-polan gitu, mencari ridho suami. Waktu berikutnya ngambek, waktu berikutnya sebelah. Jadi nggak bisa wanita itu stabil selalu mencari ridho suami, sehingga melayani suami secara maksimal terus menerus. Gak pakai sebel, itu gak ada. Gak pakai ngambek, itu tidak ada. Untuk mengatakan seandainya ada, sedikit sekali. Karena kaedahnya an-nadiru la hukma lahu. Dikit banget itu anggap saja enggak ada. Ya, maka Nabi katakan lantas taqima laka ala tariqatin, wahai para suami, istrimu itu tidak akan pernah stabil dalam satu model. Ya, modelnya model semangat mencari ridho suami itu. Ya, itu enggak ya, bakalan bisa demikian. Ya, sehari dua hari ya, paling iya. Seminggunya sebelnya ternyata seminggunya sebel, berbaktinya dua hari ya sebelnya seminggu. Sehingga fa'in istam ta'ta, jika engkau menikmatinya, semata-mata menikmatinya, maka engkau menikmatinya dan dia dalam keadaan bengkok. Wa'in dahabta tuki muha, dan jika engkau ingin meluruskannya secara paksa, kasartaha, maka engkau mematahkannya. Dan kata Nabi, wa kasruha talaquha, dan patahnya tulang rusuk itu adalah terjadinya perceraian. Penjelasannya, maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang dikutip dari Abu Hurairah radhiallahu anhu tentang mempergauli istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan istausu binisa'i khaira, artinya terimalah wasiatku ini, wasiat yang aku wasiatkan kepada kalian, yaitu antaf'alu khairan ma'an nisa'i, berbuat baiklah dengan istri, karena istri itu wanita dan wanita itu tidak sempurna akalnya. Apa yang dimaksud tidak sempurna akal? Tidak sempurna akal itu bukan maknanya bodoh, bukan. Ya, maknanya bukan tidak pintar, bukan. Yang dimaksud tidak sempurna akal adalah akalnya kalah dengan perasaannya. Ini akalnya kalah dengan perasaannya. Maka dia tidak sempurna dalam akal, tidak sempurna dalam agama. Nabi jelaskan yaitu ada waktu libur sholat saat haid. Ya, dan karena tidak sempurna dalam akal, maka tidak sempurna dalam cara berpikir. Ini, tidak sempurna dalam cara berpikir. Berpikirnya kurang masak, kurang berpikir jauh ke depan. Dan sehingga dampaknya tidak sempurna dalam banyak hal. Karena wanita yaitu ibunda Hawa tercipta dari tulang rusuk. Hal itu saat Adam alaihissalam Allah ciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah ciptakan dari tanah dengan Allah katakan kun fayakun, dan tatkala Allah ingin akan tersebar dari Adam makhluk manusia yang banyak, Allah ciptakan dari Adam istrinya. Allah ciptakan istrinya yaitu Hawa dari tulang rusuknya Adam yang bengkok. Maka wanita dalam hal ini ibunda Hawa tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang bengkok jika dinikmati, maka dinikmati dalam keadaan tetap bengkok. Namun jika dipaksa untuk diluruskan, inkasarat akan patah. Maka wanita, maka istri, jika seorang suami itu hanya menikmatinya, tidak mendidiknya, ya dia nikmati dalam keadaan bengkok. Fayardo bimatayasara, maka ya suami harus rela dengan apa yang ada. Namun jika suami ingin meluruskan, maka maka jika ingin supaya istri itu lurus, maka dia tidak akan bisa lurus secara sempurna, dan itu tidaklah mungkin. Maka seorang wanita seandainya lurus agamanya, maka dia tidak akan lurus dalam hal-hal yang merupakan tabiatnya. Wala takunu li zaujiha, istri itu tidak akan bisa memberikan kepada suaminya sebagaimana yang diinginkan oleh suami fi kulli syai dalam semua hal. Labuta lahu minal mukhalafah. Istri itu pasti melanggar, melanggar apa yang diinginkan oleh suami. Wala buta min taksir, tidak boleh tidak pasti akan terjadi kecerobohan. Ditambah memang kondisi asalnya yang al-kusur, yang tidak sempurna, yang itu ada pada dirinya. Sehingga sesoleha apapun istri itu pasti ada bengkoknya. Karena secara ilmu dia benar, dia ngerti begini-begini, tapi kalau kemudian kambuh ngambeknya, sudah ilmu itu disingkirkan. Kalau kemudian lagi hatinya enggak nyaman karena sedang haid atau yang lain, maka ilmunya itu enggak kepake. Maka kemudian dia usil bikin jengkel suami gitu. Kenapa? Lagi sebel. Nanti kalau sudah normal, ini baru ingat lagi. Menurut agama harusnya begini, harusnya begitu, dan seterusnya. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.